Ntar wartawannya mau ke tempat lu? Hah? Mau ketemu apa yang mau ngomong yang bisa lagi? Mau ke acara yang ketemu? Katanya mau ngomong yang bisa lagi. Ntar wartawannya mau ke tempat lu? Hah? Mau ketemu apa yang mau ngomong yang bisa lagi? Acara yang ketemu? Katanya mau ngomong yang bisa lagi. Thank you.